membaca Quran surat Al-Baqarah 217 ya, tentang asal umat itu satu, kenapa jadi tidak menyatu dan mau bersatu. Al-Baqarah 217 capture sebagai bukti kita ngaji malam ini, lalu pikirkan, lalu ini amalkan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Manusia itu modalnya satu Adam, satu umat. Lalu umat lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Tugas nabi itu diutus untuk basyir wala tunabbir, memberikan kabar gembira dan memperingati walaupun tidak menakut-nakuti. Lalu dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran, Al-Qur'an. Inna najatuh bishayin faluhi lillah wa rasul. Kalau tidak ingin bertengkar, apapun masalahnya kembalikan kepada Al-Quran dan Rasulullah al-Hadis. Ya, biarlah tadi lu apa dan tidak akan sesat selamanya. Lalu untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Ya, kalau ada selisih, ngajilah, tabayyun, ngumpul, ulah silih salahkan. Bisi itu benar, dalilnya lebih kuat. Jadi tidak akan ada pertikaian, terus legowo. Kalau memang dalilnya lebih kuat, ya terima. Ya, karena yang disebut ikhtilaf itu beda pendapat. Sama-sama punya dalil. Yang satu punya dalil, yang satu enggak, bukan ikhtilaf itu. Ya, jadi enggak apa-apa beda pendapatnya. Yang menyebabkan perpecahan itu bukan beda pendapat, beda pendapatan. Beda seretik, segera baca. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab. Sarwa, yang tadi saudara kata itu yang pertama teh berselisih surat Al-Imran 14 ya. Berselisih itu yang punya kitab, yang udah ngaji-ngaji, merasa benar, merasa bersih, mung elek gitu kan. Agama bukan untuk didebatkan di Al-Anfal 46. Lalu Ustaz, setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka karena kedengkian di antara ini penyakitnya wa min syarri hasidin ida hasad, berlindung dari kedengkian. Ya, nabi diutus tidak sekolah tapi benar al-amin karena punya sifat sidik, amanah, fatonah, tabligh. Kalian bisa bicara, asal dasarnya jelas. Saya ngomongnya ke ayatnya iya, saya ngomongnya hadisnya iya, selesai. Wantun galen, tewantun lagel, jadi tuna sakit tengah batikenya. Ayo lama ditinggal itu, nu ngomong nak lain omongan nanti mana? Tidak bujur hayam dok mencopot, undur makola, olah tandur man, olah tinggal di sana ngomong nak mana puasa ngisik mau ngaji, reweng ngisik mah, cingonggo, nah dek ngaji, peda apa? Pakai baju endorse nya. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Nah, urusan hidayah mah teu bisa berhenti ustaz. Dikretek hatena, duh, kabita, siapa yang memberikan kelembutan hati untuk pulang ke masjid, ikut kajian. Tong ditinggali ki daus teh. Niatna nya. Tong ditinggali aki-akina, cawakan mah gede sok. Dina boga budak teh. Ya, nanti kita bicara lagi sama ki daus. Jadi ini urusan hidayah, walakinallahu yahdi may yasha. Inna kalatan diman ababta. Kau punya kehendak untuk memberi hidayah kepada saudaramu yang kau cintai, kalau hidayah belum berpihak, lama ni alimah atau itu orang mutia lima mana atau orang yang kau undajar mikajar, tidak bisa urusan hidayah mah urusan Allah yang berkehendak. Maka jadilah jalan hidayah, ajar jangan diejek, rangkul jangan dipukul, bina jangan dihina, ajar jangan dihajar. Ya, setuju tidak? Sayangi dan jangan disaingi. Kan surga nage hiji, Allah nah hiji, Quran nah hiji, Rasul nah hiji, banyak terdaik nah hiji. Sabunnya rewe bisa ngahiji membersihkan sampah karena dalam satu ikatan watasi mubiabillah jami'an. Nah bicara ayat ini, bicara hadis nanti yusikulumamu antada kalatu ilakos latihan, akan datang satu masa umatku dicabik-cabik oleh musuh seperti orang-orang berebut keadaannya lapar, berebut makanan, wah parbut gitu. Islam ditarikkan itu, Islam jadi ayat Islam, ya Islam itu jadi riwe. Nah ini dipertanyakan oleh sahabat, amin kilatin lahnu ya umaydi ya Rasulullah, apakah jumlah kami sedikit saat itu ya Rasulullah, bal antum ya umaydin kafir katanya. Jumlah kamu mayoritas mendominasi secara jumlah kuantitas, tapi guthabut kagusa isel seperti buih yang ada di lautan. Pernah mendengar habis itu? Disebabkan apa? Nuji'at bi barakatil wahyu, nuji'at haibatul Islam. Bukan Qur'annya tidak dibaca, Umar ngobrol dengan Ibnu Abbas, apa penyebab perpecahan? Bukan tidak membaca Qur'an, tapi Qur'an dibaca lalu ditafsirkan dengan tafsir masing-masing. Yang paling ekstrim perpecahan itu dipicu sholat yang tidak rapat. Itu baca gerak, bab pentingnya rapat dalam sholat. Hatimu merapat, jiwamu merapat ketika bahu ketemu bahu, kaki ketemu kaki, ini tugas imam atau musulman. Beres mah, karena rusuh dalam sholat terjadi banyak kerusuhan di luar sholat. Itu barometer di akhirat nanti. Benar sholatnya, benar seluruh urusan. Maka kata Nabi, apa yang menyebabkan perpecahan? Al-wahnu. Mahu al-wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahad ya Rasulullah? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Agama, tinggal agama, tapi ada kepentingan di dalamnya. Harta, tahta, wanita, kuota, jumlah anggota. Balo-balo jamaah terus sek dibawa ke mana? Balo-balo follower yang dinawarkan Nabi tanpa sosial media, followernya lebih ke orang Allah Subhanahu Muhammad. Jadi bukan itu kepentingannya. Bagaimana semua sukses masuk surga dengan jalan yang sama, yaitu Quran dan Sunnah. Maka tabakkalu tamat tadi. Masih ada sisa. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Oh, jadi orang itu dikehendaki ku Allah, tong sombong bisa di masjidnya ku Allah, jadi gerakin ke masjid. Namanya hidayah itu taufik. Maka hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kebahagiaan. Jawabannya kumaha? La haula wala quwata illa billah. Ini kalimat tauhid. Daya, kekuatan di Allah, tidak ada daya, tidak ada upaya. Mungkin orang kan maksiat akhirnya. Menawan tadi sarita, alhamdulillah saya bisa bangkut, siapa mau gak duit berarti di situ. Ah, nyamo, ayana masyarakat, hukumnya haram, lain terbeki, bla bla bla bla bla. Wabizah lika umir tuh, kita begini karena diperintah, lalu ada tenaga untuk menindaklanjuti perintah itu. Kaitkan ya Quran, watasimu biarillahi jami'an, samina wa ta'ana. Oh, kami dengar, kami taat, nikmat jadi loba dulu. Dulu pengen ketemu Ki Daus, ya sana, kesibuk di sinetron nonton. Kami di situasi tanya, tadi mau panggil di masjid. Nggak, Ski, ayo lah, enak balik ke masjid, setuju, kok mau aki ngeskolot. Ya, terus Ustaz surat Al-Hujurat, perintah kita bersatu. Innamal mu'minuna ikhwatu. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ingin kasih kasih sayang Allah, damaikan saudaramu yang sedang bertikai. Ulah digede-gede, tapi mana cek si itu aja, bisingna merawai, datang ngomong. Terus, dibijakkan kasih itu, jadi sini goreng kan keprok, mata meradai tidak, aduh doma, saya sudah ada video 1 menitnya ya, di TSM dulu, di sini, di masjid ini, tentang damaikan saudaramu. Sudah ada videonya, keren tuh. Untung, barang siapa yang mendamaikan, Allah damaikan hatinya. Fa'aslihu baina akhwaikum, wa'aslih lana sya'nana kullah. Pekerjaan orang soleh itu mengislahkan. Tong krasep batur gelute, jadi menang duit tinu gelute. Ya, aduh kena. Nah, tukang adu domba, tekumah hukumnya. Nah, dari persoalan ini, kita akan finishing dengan satu surat, surat Ar-Rum ayat 30. Mana kita harus kembali ketika banyak pertikaian, dan kita harus tahu siapa yang punya karakter suka pertikaian. Surat Ar-Rum, faqim wajhaka lidzini hanif, hadapkan wajahmu ke agama yang lurus. Ngajiri jika tong ningali baju, tong ningali ormas, tong ningali komunitas, kibrat nasarua, ruku sujud nasarua, amin nasarua, al-fatihah nasarua, sok kadinya umat Islam geus lucikeun ningali urang ngahiji teh. Faqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatarat an-nasa 'alayha, la tabdila li khulqillah, dhalika ad-dinul qayyim walakin maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Hakim itu fil amr ya saja perintah ya. Maka al-asul fil amri lujuk, asal perintah menunjukkan kepada wajib. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Inna dina inna Allah Islam, tidak pernah berubah. Lalu sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Fitrah manusia mah sukanya berdamai, bukan suka bertengkar. Bertengkar mah iblis. Jadi lurus sebelum itu berarti iblis. Lalu tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Terus itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Lanjutkan Ustaz, baca artinya. Dengan kembali bertaubat kepadanya. Bertaubat, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin munibina, kalimatnya. Yuk bertaubat yuk sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Maka kiki balik kiki. Sebentar lagi kita dijemput nih. Laki, omaki mah sekolotnya. Itu walaupun tanya sama semuanya. Munibina bertaubat. Allah majani min tawwabina wa ja'alni min mutatahhirin. Baru Ustaz. Dan bertakwalah kepadanya. Bertakwa, tingkatkan rasa takut ke Allah, maut sebetulnya terus. Serta laksanakanlah sholat. Sholat, lalu. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Musyrik, sana musyrik teh usah turunkan di saya tafsir. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dan mereka menjadi beberapa golongan. Waspadai lah. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Maaf, awasnya, didinya kabe aliran FPI-nya. Lu pakai kubluk dia. Mulah, ngaji mah kak sahal. Ditran tara urin pengajian. Disalman tara urin pengajian. Pusdai tara urin pengajian. Kamana men deket nungunahnya. Dapatkan ilmu dari manapun setuju. Jangan jadi orang musyrik yang bangga dengan kelompok masing-masing. Tak itu penyakit umat. Maka dengan kajian wan umah, Quran sudah menjawab semuanya ya. Walaupun melalui beberapa ayat. Al-Baqarah 213, modal manusia asalnya satu. Lalu tadi Al-Anfal 46, tong debat. Lalu apalagi tadi Ustaz, surat Al-Hujurat, sungguhnya muslim itu beriman itu bersaudara. Solusinya berhadapkan kembali wajahmu kepada Allah. Surat kejauhan selesai urusan. Nah, saya akan panggil lagi Kidaus. Siapa ya teh kunoan betul hijrah tuh. Kadang-kadang itu lagi dongeng nak kemana teh teh nampi kap nicak bangkong teh bojot. Serina itu memalukan. Saya kena beras satu. satu bersatu bersaudara masuk menagus nama sabilulungan supaya sabilulungan rempuk cukup sauyuna. Sepenting apa sih Ki? Sepenting apa sabilulungan? Sabilulungan itu urang teh perlu nangahiji sabeungkeutan. Sabeungkeutan. Jadi jika sapu nyerai tapi ulah pegat simpai. Ulah pegat simpai. Ulah tepikin kapegat tapi ulah kudu ngahiji. Lamun ngahiji berarti ulah kuat. Lamun acir ngahiji kan tekuat. Tekuat. Dua tekuat, dan tekuat tapi lamun. Allahu Akbar. Dah. Menyoknya tadi resepnya. Kira. Lamun gagal ngahiji kan berarti gagal dalam bercinta kan? Iya. Kumaha syarat dalam bercinta? Makanya kepada para pemuda dan para orang tua juga orang dewasa. Kan kalau gagal bercinta. Kalau gagal bercinta catat ya. Kumaha caranya? Itu mah biasa. Biasa. Aki pernah gagal bercinta ya? Pernah. Gagal tapi udah biasa. Yang kedua, gagal ujian. Kita ulangi lagi, tapi yang paling berbahaya, gagal gegel ulah. Supaya yang hiji ulah juga deh. Karena Bhinneka Tunggal Ika, ya Bhinneka Tunggal Tengah. Terus tadi tenggulah. Siapa sangka awal terjebak? Gaya PKI itu seperti itu. Gereja dibakar oleh mereka sendiri. Duduk orang Islam beritakan di luar Islam jadi buruk. Hati-hati jangan terjebak. Kalau Islam enggak cari musuh, tapi ketemu musuh enggak lari. Setuju? Setuju. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan saya subuh sok nanya buku guru suka buku apa ya? Tinggalin dengan maliknya semua bandros. Oh jangan terjebak, jangan terjebak. Ada 7 teori bagaimana mereka mengulangi lagi sejarah dengan dendamnya mereka. Hati-hati, jangan. Tapi punya pengalaman bagaimana menyikapi musuh supaya tidak terjebak. Ya, nah kita harus waspada. Kumaha waspada nanti? Waspada dengan gelar ya. Mencurigakan tidak nih? Kalau mencurigakan, tanya dulu kata kek. Kalau kata kek tidak? Pernah. Ya, oke, memang hansip di sinetron itu. Syukuriti. Syukuriti. Tanya dulu apanya identitas. Identitas. Identitas. Identitas kita Islam. Ya, jangan terjebak. Pokoknya punya kata-kata tidak? Oh tidak, ketinggalan Pak. Oh ambil dulu kata kita. Atau balik duit dan bangsa teh. Jadi kita harus tegas tetap. Tegas. Ya kalau tidak ya bawa. Bagaimana ditanya dengan baik. Jangan sampai dengan kekerasan dulu. Jadi ulah waspada lah begitu. Nah, buat ingat tadi kan contohnya ayam ngomelin speaker tadi itu bukan dah bang. Oh yang udah pernah ingat. Tapi terasa panjang ingatannya. Penuh harapan. Kalau kita penuh harapan. Yang tadi sama Pak Ustaz Deden ini cerita Pak Ustaz soal maut. Jadi keeng makin mahal. Jadi harus keeng secara real. Pekan pokoknya urusan maut mah, tapi ulah sia. Keeng urusan maut mah, tapi ulah sia. Sia teh keeng. Apa maksudnya? Hari keeng mah culang cileung. Keeng mah culang cileung. Culang cileung salaman. Ai maut mah? Urusan maut mah sia. Isuk maut, engke maut. Sebab itu bisa dihayang-hayang, itu bisa dihubung-hubung. Kira-kira? Kan isuk maut, engke maut. Nyaman engke, weh. Berarti hati normal kan ya? Sebab kan hayang si Adel lah barang. Oh, hayang si Adel. Allah, Bapak. Tadi hati Jumatan di Al-Hikmah ya? Al-Hikmah. Saya, Ki, hirup hayang tenang, dua. Ingat Allah, ingat mati. Hidup yang tenang, pohokin ke gorengan batu ke urang, lupakan kebaikan kita semua orang lain. Setuju? Setuju. Ki, ayo resep hidup supaya Hatinya tenang, awak sehat, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, kita punya resep nggak? Jeng dulur akur, jeng baraya seringpikanya. Kealaman, ini kealaman, betul-betul kudu akur. Oh jeng sakala komunitas oke, aja tinggal tak tukang parkir. Komunitas. Atuh malu, atuh. Dia pejabat, entah dia rakyat. Teu aya kagorengan, teu aya kaawonan. Jadi tak ketak bisa. Anjeunna diheulakeun sorana urang. Ketak bisa kumana sih? Ya pohokeun kebaikan urang. Pohokeun kajalakan orang lain, kan ieu teh batur mewah ka urang. Tapi urang, urang mewah. Ulah pikang ngewae. Iya Ustaz Jamah, seseuh beungeut. Kudu maksudna mah kudu. Ki pesannya buat anak-anak apa nih? Ya. Buat anak-anak yang penting kita harus rajin. Rajin. Pematah kolot jadi ngengge. Ganti-ganti ke kolot. Tikrot. Tikrot. Pokona hari baru datang sekolah sok kulit mulai. Mulai sok kulit mulai. Cekolonya balot samennya. Oh, itu. Oh. SBY. SBY nah. Sekarang dia buat awalnya aku. Gula sok keluar sareupna sing bisa mekala. Eta. Jadi nya ari keluar sareupna teh pas sareup magrib buat rumah salolat jamaah di masjid ya udah leader. Rek nanaha warna tuh udah leader. Erek kitu wae. Genep puluh tuh. Rek itu wae. Rek itu wae. Tapi enak lagi ke ngaji deh nya, Ustadz Yana. Ikro sopi dikit. Ikro ini deh, alim BTC ngarit ngom BTC. Terus baru dah ke dokuma lagi. Baru dah ulah kontok-kontokan. Allah Akbar. Sok senajan beda pendapat ya baru dah, tapi ulah jadi laknat. Tapi kudu jadi amanah. Senyumnya itu loh. Oke, biar suasananya menghangat, ada jatah mana MC? Bertanya boleh? Tukang hijrah. Ke saya atau ke Aki Daus, kenapa Aki Daus berhijrah ya? Angkot hijrah, angkatan kolot, hidup jadi terarah ya? Mana tukang inilah ya, tukang inilah. Silakan yang mau bertanya. Dari... Ngobrol aja yang bungsu. Mana yang boleh yang kayak artisnya kan yang ini mangga sambil berdiri nama siapa dua ahwat dua ikhwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy, asal Garut, cuma di sini di Kiara Condong. Mau nanya kan ke Daus. Iya, rek ngomik nu ya, rek ngomik nu eta. Nya nu eta nu cara ku akhir. Kan Aki hijrah ya, hijrah karena hijrah gitu ya, ya. Apa sih yang termotivasi dalam Aki hijrah? Terus keluar kesan Epi, saya mau nanya kan dari dulu sih sebenarnya saya mau nanya, cuman keluarganya di belakang terus. Mau nanya kan saya hijrah gitu ya, nah hijrah gampang, istiqomah susah. Nah saya kan kerja di sebuah toko perbelanjaan gitu ya, sebuah toko perbelanjaan yang masuk keluar masuknya pasti ada yang seksi gitu kan ya. ada yang seksi gitu ya. Nah kan istiqomah ya tadi, istiqomah, cara istiqomahnya gimana gitu kan. Sedangkan saya hijrah tapi saya kerja masih di tempat yang kayak gitu, masih banyak yang seksi-seksi gitu ya, ningali-ningali gitu ya. Eta hukumna kumaha tah? Sedangkan saya mau menghindari gitu, tak menghindari hal-hal seperti itu gitu. Apakah kudu resign atau kumaha? Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aki heula, aki kunaon hijrah budak? Hijrah itu bukan dari suatu tempat ke suatu tempat. Jadi ayah oke, aki hijrah di sini pengen ada peningkatan hidup dan kehidupan. Di sini ada kehidupan. Seperti contoh, urang teh lah eleh ku hileuh. Hayang akan cukut anu belah ditu sakitu ngemplokna hejo sungguh dideuk geus garareng lamun ieu hileud menempuh cukut anu itu wah kuliah teuing di tengah jalan dan candi pacok manuk can kareya kumangisa heuh pernah jadi hileud kitingan kemarin terus kemari mabungkus maneh. Eta hileud ngabungkus diri puasa. Capek ai. Sabata eta hileud teh dijil jang-jang. Kelember-himber bisa hijrah ke dia tadi itu. Allah. Di Bandung ke Jakarta bisa. Di Bandung tapi ka tanah suci. Sing sabar, tawakal, tingtaik. Nah ya, ini daun mah. Kenapa dia menggambarkan bulat begitu mengolah sumpah? Karena pernah naik daun ya? Iya. Pernah naik daun. Pucuk, pucuk. Allah Akbar. Mending nah, jawab ini charity dulu, ada charity buat apapun kepentingan dakwah. Insya Allah dikelilingkan. Yang kedua pertanyaannya, Randy ini hijrah, tapi istiqomah berat, terlebih kerja di sebuah tempat yang tiap hari, melihat kenyataan dan keadaan, kemudian subhanallah Ustaz kadang melihat orang. Baru pernah Eno nanya di dia kajian siang, Ustaz kumaha hukum naik angkot? Ada kejawaban. Bukan harus lari dari kenyataan, dan lain hijrah, oh tantangan mah tuh. Bukan ini diajak yaki resah dengan rumput yang kering di dunia sinetronnya. Aina naik masjid. Nah, untuk mencapai ke situ tekadnya. Ya. Istirahat saya tanya. Aya perjuangannya. Ki, aina keboga proyek naon? Aya sih mengajak layar lebar mah. Dan akhirnya letik deuing. Ini rokok. Tapi masih ada tawaran-tawaran yang sedang. Masih ada. Kenapa? Tidak diterima atau sedang puasa? Ya, tidak diterima. Pokoknya Aki memang pemain lama sih. Pemain lama, kit zaman awal akhirnya. Udah pahala menghirupkannya ayunan. Pemain lama, lama tadi calling. Lama tadi calling. Kau kan udah ngomongi kan yang film ini. Jadi Randy, syaratnya ya sabar. Kau tuh lupa soal. Bukan tidak harus dilihat ayat Nabi, makanya Nabi paham banget terhadap kondisi psikologi umatnya. Sakali mati nanaon, lu jadi dosa menungka dua kali. Tapi ulah sakali dililatkan umat membeli produk. Ya. Oh, nyantin nanaon. Nanaonan. Oki, boga pengalaman tuh, Oki teh geus hijrah. Bagaimana menyikapina? Ku pengalaman biasana sok beres. Teu budak teh geus rek diajar saleh tapi digawe di pertokoan anu tiap hari aya orat, aya itu. Kumaha eta mun Oki jadi pelayanan di dinya? Yang penting HP. Asik. Kokolot mah beda wae nya. Yang penting hatenya. Kalau hatenya tidak keras, kalau pingin tidak ada begitu, biasa ngajinya di leweng atau apa? Oh, benar. Kalau di leweng mah tidak akan melihat yang itu, jadi pasti tahan ujian. Paling di leweng mah ningali tarsan. Ujur monyet jadi. Tapi kalau di kota banyak itu godaan ini, apakah kita kuat? Karena di bumi mana wae masih kena bumi Allah. Tapi kegawa yang artis kuat kan? Kegoda yang artis. Alhamdulillah, kuat kamu. Ya itu artinya sunatullah hijrah itu begitu. Bukan masalahnya, tapi menyikapi masalahnya. Maka di Al-Quran surat An-Nur ayat 30, Ghadul Basar, tunjukkan pandanganmu. Nah Ustaz, oratnya yang dihadap, yang ngembali mereka mana? Jadi, gimana kitanya? Betul, tergantung hati. Ya, sana jangan. Semak emas, weh. Tong jadi gampang laruhan jadi jika anu jika emas gitu. Go next, ada lagi? Oke, tadi udah di sebelah kanan, kita ke sebelah kiri ya. Akang yang di ujung itu. Ya, boleh. Berdiri, itu Akang yang rambutnya, ya. Atuh. Dan sekali lagi deh, ngacung, ngacung, ngacung, ngacung. Ya udah, Akang yang pakai topi. Ya. Boleh di awal disiapkannya dua orang, pengeras suaranya juga disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramzi. Saya dari Astana Anyar. Mau nanya, baik buat Pak Ustadz maupun buat Kidaus. Gini, saya tuh kan punya kekurangan. Sebenarnya bukan sejak kecil sih, tapi nggak tahu sejak kapan. Jadi ngomongnya tuh agak gimana ya? Kalau dibilang gagap bukan, tapi dibilang nggak gagap juga bukan gitu. Itu emang lancar. Enggak gitu. Terkadang di suatu momen atau misalkan di suatu huruf gitu, selalu gitu. Tapi bukan dari kecil. Dan teman-teman saya kadang-kadang suka yang serigen, terus ngehina gitu. Dan kadang-kadang saya tuh kan sakit hati ya. Ya ada gimana tuh ya, sakit hati. Terus saya tuh mendoakan mereka agar merasakan sama seperti yang saya rasakan. Apakah itu wajar Pak Ustadz? Dan gimana biar misalkan kalau nggak wajar, cara alternatif lainnya biar saya tuh sabar gitu. Ada binat. Terima kasih Pak Ustadz. Ya itu hati ya, sok moyokan kan. Bagaimana menyikapinya? Tidak aku akhir. Gagal. Kalau ngomong minyak duit. Harus kita harus apa, Roy? Ninja Rockstar. Jadi biarkan saja, karena kalau bisa kita kasih saran. Kalau menghina itu berarti dia mengenal, menciptakan kita. Sagoreng-goreng nake manusia, sagoreng sejelek-jeleknya, tapi tetap punya nilai manusia itu mulia. Jadi ulang sabar we. Ulang mahina itu tuh. Dah. Misalkan gitu nya. Tapi belajar terus dilancarkan. Teman Aki ada yang gagap itu tapi sekarang lancar. Alhamdulillah. Pokoknya sering pidato we hareupeun kaca. Mulut rezeki, insya Allah banyak minum. Just the way you are, slowly but sure, dan menghina pasti awe. Tapi catatan bagi orang yang suka menghina ya, ketika menghina makhluk, itu sama dengan menghina Allah yang menciptakan, itu paling tauhid ya. Nah, sekarang yang praktisi ujiannya, gagu, Nabi Musa juga tidak betes ngomongnya. Maka ada doa, Rabbi surahli sodri wayasirli amri wahlul sedatang mirzani of qawli. Lu penting mah ngomong bukan gagunya. Genre itu ngomongnya artinya paham tuh itu bukan masalah gagunya ya kan ayah pengalaman marketing buku tapi gagu suksesnya luar biasa dagang buku weh pak pak buku pak ah bunga sok nggak apa dibeli juga saya bacain satu buku tebal ini ah daripada canggul ini dibeli kan? Jadi sing sabar Ustaz kumaha mun saya sok ngadoakeun nu ngahina saya eta. Rasul tidak pendendam. Rasul di dilihat tai onta di banyu air kencing Rasul enggak ngelawan. Artinya itu akhlaknya. Jadi akhlak akhlak ular itu kalau dipatuk patuk lagi itu ular. Mun anjing di bageran kakara bageur, mun buaya di beredahar dahar yang meredaharna. Da mun jelema mah batur mewah urang resep. Tanya nu mewah bere nu koret nanti Allah muliakan kita. Setuju? Doakan dengan doa terbaik ya Allah siapapun yang membuli aku, mendolimi aku, jangan kau apa-apakan ya Allah karena Rasul pun manusia terbaik tidak pernah melawan karena mereka belum paham ya Allah masukkan mereka ke surga tapi malam ini juga ya Allah. Pertama ya dendaman kayaknya. Oke, sing sabar ya. Kang Ramji, oke. Mana? Akhwat dua. Untuk akhwatnya saya pilih yang di luar dulu tadi enggak apa-apa ya? So. Baik, kita kasih kesempatan ke hatinya akhwat di luar ke bagian bertanya. Baik, kita silakan sih mau bertanya. Angkat tangan. Cing, capek aku murlingan kali ya. Jadi tanya nanya, sok siapa yang mau tanya? Bertanya? Tuh. Ada mic-nya enggak? Oke, okay. Udah ini saya bagi mic-nya. Oh. Manusiawi, apalagi kalau sholat subuh ya, kita sholat subuh dan tidurnya pun jam 2 baru tidur, pasti bakalan muak gitu. Iya, karena itu masih kena tunuh. Pengalaman tapi jam 2 baru tidur, kadang-kadang jam 3 gitu. Ketika sholat subuh, Allah tapi jangan keseringan bisa ditahan gitu. Sambil ditahan, sambil membacaan sedikit aja menggigit lidah, sedikit aja Allah pembahasan ini dalam hati berarti nah, Gusti Allah Maha mendengar gitu. Oke, tahan untuk menahan menguap beberapa kali. Eta kalama memang kosong muap itu. Tapi kalau menguap dengan sekali mah ya udah jangan dibuat-buat dua. Jadi ada trik khusus secara teknis gigit lidah amende muap. Nah, dalam hukum aja dan manusiawi tunduh mah setan itu kan menyerang dari berbagai arah, maka wudhunya harus benar, fokus wudhunya ke tempat sujud. Dan setan mah mun ada lupa mun salat datang di ukur kada wa kada mun tidu godang ke tunduh di godana ku ingat itu ingat ini. Makanya ada etika ketika muak tutup tuh mulut karena setan masuk ya, termasuk dalam salat. Nah, bagaimana ini? Makanya kalau sunnah sholat itu Rasul menganjurkan kalau ngantuk tidur aja dulu, tapi lo tidur terus. Ini mah subuh Ustaz, makanya tidurnya diatur, wudhunya dibenerin. Dan manusia Rasul yang pernah tidur dan ngantuk gitu. Cuman kalau muapnya keseringan dia mah sleepkan mah alright, sarekan mah balik itu mah. Ya, sholatnya berarti tunduk, kadang ipat bacaannya dibagulin, berarti ada persoalan nih di luar sholatnya, mungkin tidur telat, tuh kata Aki, mungkin pola hidup yang gak benar, dari biasa mah terbentuk aroma biologis, jadi sengantuk apapun, saya minta dibangunkan ke Allah, sekarang pagi jam 12, tadi subuh jam 3 sudah turun lagi ke masjid, ngantuk mah ya, cuma ada mujahadah, kesungguh-sungguhan, kalau ngantuk ya sibengat lah. Nges banget, nges wudhu masih ngantuk, ganjel mau korek atuh. Mengkorek nges kemampuk, lakbanan. Ya, namun nges kemampu wae, sarekeun mah balik. Jadi itu mah terlaras, sangat manusiawi sekali. Tapi ikhtiarnya itu, ekstra berwudhu saja ngantuk, wudhu. Ustaz, batalkan sholat entong. Kan disebut sholat khusus teh, kita sadar, oh, kita sedang sholat gitu. Sengantuk apapun, kembalikan lagi ke posisinya. Makanya bacaannya nggak boleh terlalu panjang. Waktu matanya sarwa minal Quran, baca saja termudah dari Quran. Karena itu posisinya memang sudah berat dan paling kuat tidurnya mah ngantuk kan tuh. Cok, kutunuhan nongge oleh sampai di jalan tol ada aturan kalau ngantuk berhenti dulu karena akan banyak makan korban nabrak nolanya bla bla bla bla. Komo ya ke sholatnya. Bahwa idulil musolli di sini sholatnya silakan. Yo ngimpi wekan sholatnya asal di mana? Tapi ke atahiyat tiga kia, atahiyatulillah. Wah, salawat buat lima sholat. Sudah lah ini Allah. Sudah lah Muhammad Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tuh, atahiyat kan jadi komat. Ya. Jadi lost control gitu. Maka wasta'inu bisa firwasol. Sholat itu berat. Latabiratu, ila al-wasi'in. Maka kalau ngantuk tuh tidur dulu kata Nabi. Ada bonus kalau makan mau sholat makan dulu biar tidak mengganggu sholat. Tapi kapasitasnya ditentukan udah sampai sholatnya jadi 12. Ya terima kasih. Lanjut ke Kang. Kang masih ada di luar? Halo. Iya Kang masih ada di luar. Boleh ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau nanya kayak gini ya. Misalnya saya lagi, jadi saya lagi datang ke kajian kayak gini yang banyak banget jamaahnya. Terus saya pas mau sholat, tiba-tiba ada satu orang syafnya tuh yang nggak lurus gitu. Jadi ada satu orang yang syafnya nggak lurus. Terus kalau misalnya saya benerin, tapi dia udah mulai sholatnya, karena saya mau sholat juga. Jadi biar safnya jadi lurus, saya tarik dia, tapi dianya udah mulai sholat, itu gimana ya hukumnya? Makasih Pak. tugas imam ya. Makanya harus belajar kaifiat sholat Nabi. Dulu Nabi masih ada seorang sahabat, siapa namanya teh. Ngesolat datang ke Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam. Jadi balik lagi kamu ulangi lagi sholat, karena kamu belum sholat katanya. Sholat di masih kata Nabi sholat di, kamu belum benar sholatnya. Lalu sahabat itu bertanya, kaifa nusholli ya Rasulullah, bagaimana kamu hari sholat ya Rasulullah? Sholu kama ra'aitumuni usholli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kudu nyunah sholat teh, dan paling paham perintah sholat mah Nabi. Nah, termasuk dalam urusan saf. Maka keras Nabi itu, termasuk Umar mah kepedang ngaruruskeun ge. Tong, mun beres omongan kepedang. Saking pentingnya lurus rapat. Sekarang faktanya kita jadi mas buker. Ya, mas buker, tukang mas buk itu sholat tinggalin, tinggalin air resap hujan beres, nyawani mah gede kene, tapi tong omongan ku gerakan ngajak rapat. Kan sunah sholat di satu riwayat, kalau kita ingin dapat pahala berjamaah harus dapat saf. Kalau tidak ada teman, noy nanti ada. Di teman ada toilet nanti pun paham. Kalau di toilet nanti cicing. Contoh, saya menang satu sap, dia masuk minta di baturan, mundur. Orang kudu ngerti. Berarti sepemahaman, tak tahuan umat kan. Satu frekuensi, satu dalil, satu pemahaman. Karena tanda kebaikan seorang itu, man aroda barang siapa yang dikehendaki kebaikan, wa mayurillah bi khairan, yufakti hufid di, dipakikan kepada agama. Tapi ayah jelman cilepunya minta dibaturan kurang mundur, setan gak diungkan sop kurangnya karena gak rebut lapang. Jadi kalau saya teh ketika ada sop, apalagi satria gak benar, saya suka luruskan. Kalau saya masuk, luruskan. Terus gak apa-apa, yang penting kalau ngomong kalau gak ngomong, mana terbalik berapa itu. Luruskan sih, rapat ke sukuna, apalagi ke satri saya berani. Karena harus benar sholatnya. Nah sekarang posisinya dia sudah sholat. Ya kalau sudah diingatkan kapasitas kita. Dan ingat ya, kalau sholat berdua gak boleh gesek gitu, lurus aja. Kecuali nanti ada yang minta ditemani mundur atau imam yang maju. Nanti secara spontan. Makanya lengkapi kaifiat pemahaman tentang tata cara sholat Nabi. Beli bukunya udah lengkap sekarang. Atau download lah bagaimana sholat menurut Nabi. Termasuk berjamaah. Ini kaitan dengan wan umah juga. Kepentingan merekatkan bagaimana hubungan satu umat di luar sholat. Ya, satu lagi lah. Coba lu. So, kaitan udah ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan dari Caringin. Ustaz menindaklanjuti yang tadi, yang pertanyaan tadi. Memang saya rasakan betul, tadi aja contohnya sholat Jumat di lingkungan saya. Safnya itu memang jauh-jauh gitu. Dan kan saya makmum ya, masa saya lebih, kan yang lebih wewenang adalah imamnya kan. Nah gimana kalau misalkan ada saat keadaan kayak gitu, imamnya tuh seolah ya udahlah sholat langsung. Nah saya pingin menerapkan itu, gimana cara agar saya nasihatin, tapi kan kalau misalkan nasihatin masa makmum, nasihatin imam, gimana tata cara yang baik biar beliau paham gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban kita mengikhtiar ya. Saya sering di masjid tuh nge-print gambar sholat sab secara sunnah. Kayak gini aja, nu cakra, nu carang, nu cakra, nu rapat, nu bener gitu. Ya dan pengaruh. Karena sudah terpengaruh kotak-kotak saja ada. Mantak sakotakna, sakotakna. Dan ku jangan guna Persis, jangan Persisna, Muhammad, jangan Muhammad Yana. Nggak mau bersatu. Ini bahaya. Kalau secara sunnah, Rasul nggak suka sholat di tempat yang bergambar. Mantak ayah, kayak sajadahna tanpa sekat. Itu kadang sabandrosna, asa jadi bandros sholatnya. Ya. Rokaat pertama, dia mau rapat. Rokaat kedua, nggak sepisah deh. Nampung rapat, roromehen, senang muaitan. Ini kan sudah kedengkian. Nah ini tugas dakwah tadi dia. Nah nanti kita print ya, cari di printing, dibagikan ke ADKM. Pentingnya saf rapat di dalam sholat. Saya pernah bagikan itu dan ini gak boleh berhenti. Supaya benar-benar wan umahna karasa berangkat dari sunnah. Nyusun ngena. Yunnah, nyusun ngena. Sunnah, disusun sangat ngena. Mengaji guna, gugu sangat ngena. Sunnah teh ngena. Jadi aki yang abdi di masyarakat teh ku sabab salat naraket nya lain LGBT dan asal mentang sok ngajikeun umat mah kembali berangkat salat tepat waktu berjamaah tong ditinggali masjidna tinggali mah imam ruku sujudna sarua yang ngarep kiblatna sarua Allah disembahna sarua. Ki pesan terakhir ki kan umur mah apa lah. Ya buat taruna kayunya bab sholat memang eta mah hiji kewajiban sebab sholat jeung sedekah aya dina ajaranna aya dalna kapan sameta teu waleh-waleh hayu urang biara biara jeung biara sholat subuh babarengan berjamaah tuk dugikeun ka salat isya babarengan berjamaah di masjid supaya hate hiji urang bersatu saakidah sabeungkeutan. Amin amin. Ayo urang ngaji ngaji. Allahu akbar. Wa taslimu bihablillahi jami. Bersatulah pegang teguh dari Allah secara berjamaah wala tafarruqu. Solusinya salat berjamaah. Satu persatu bersaudara innamal mu'minuna ikhwa. Sekali saya doanya sekali semua. Rabbana ighfir lana. Ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Kehilapan kami. Warhamna. Kasih sayangi kami. Tanamkan dalam hati kami untuk saling menyayangi sesama saudara kami. Rabbana ighfir lana warhamna wa taqabbal minna. Terima sekecil apapun pengabdian kami. Wa najina minan nar. Jauhkan kami dari percik api neraka. Wa adkhilna jannah. Masukkan kami ke dalam surga. Wa aslih lana. Maslahatkan urusan di antara kami. Selesaikan konflik di antara saudara kami. Jauhkan kedengkian di antara kami. Jadikan Islam ini umat yang satu dan kuat ya Allah. Wa aslih lana sya'nana kullah. Rabbana taqabbal minna. Innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina. Innaka anta tawwabur rahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelum tidur usahakan wudu dulu karena bisa jadi malam ini tidur terakhir kita. Usahakan baca Quran dulu. Kalau besok bangun alhamdulillah lillahi syukurlah ahyana ba'da ma amatana wa lam nusyur. Semoga yang sedekah malam ini Allah lunasi hutangnya. Amin. Allah berikan umroh dan haji tahun ini. Amin. Yang belum menikah Allah pertemukan jodohnya. Amin. Yang sudah menikah menikah lagi.